Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala, qa'idatun amatun la yushhadu li ahadid bil jannati bi'ainihi illa man syahidat lahu an-nususu wa la yushhadu li syakhsin bi'ainihi finnari illa man syahidat lahu an-nususu. Mislu Abu Lahabin syahidalahul Qur'anu bi'annahu finnari wa kadzalika Fir'aunu finnari wa mimman syahidat lahu as-sunnatu bi'annahu finnari Abu Jahlin wa ma'ada minhum lam tashhad lahu an-nususu bil jannati awin nari fala nashhadu lahu bal nashhadu bil jannati li'umumil mu'minina wa nashhadu bin nari li'umumil kuffari. Amma syakhsu bi'ainihi idza kana mustaqiman ala ta'atillahi fanarju lahu al-khayra wa idza kana mufarriton fil ma'asi fanakhsha 'alaihi minan nari walakin la nashhadu lahu innama nakhafu 'alaihi fal musii'u nakhafu 'alaihi wal muhsinu narju lahu wa la nashhadu li hadza bil jannati wa la li hadza bin nari illa liman syahidat lahun nususu wal kafiru kadzalika la nashhadu lahu bin nari illa idza syahidat lahun nususu aw ulima annahu mata ala alal kufri wa annahu laisa lahu syubhatun fa hadza nashhadu lahu bin nari fa idza ulima annahu mata ala kufrin masalan wa qad qamat alaihi al hujjatu wa du'iya ilal islami wa qila lahu hadza syirkun wa mata ala dzalika fa nashhadu lahu hina idzin bil kufri wa nashhadu alaihi bin nari amma idza kunta la ta'lamu halahu. Baik, hasbuk nanggung pikir ya, boleh terus. Amma idza kunta la ta'lamu halahu hal qamat alaihi al hujjatu hal lahu syubhatun hal balagathu ad da'watu am lam tabluq am tab lugathu ad-da'watu fala tashhadu lahu bin nari bal tashhadu bil umumi fakullu kafirin fin nari. Itu hal balagathu ad-da'watu am lam tablughu, taknya itu keliru sepertinya, taknya keliru itu tablughu fakullu kafirin fin nari illa idza alimta annahu qad qamat alaihi al-hujjatu wa mata ala al-kufri fatashhadu alaihi bil-kufri wa nari jami'an. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tapi faqala al-musannif au syarih qa'idatun amatun, ni kaedah umum ini. La yushhad li ahadin bil jannah bi ainih ila man syahidat lahu an-nusus. Seseorang tidak boleh dipersaksikan dia masuk surga kecuali yang memang dipersaksikan oleh nas. Tidak boleh seseorang dipersaksikan dengan neraka kecuali yang dipersaksikan oleh nas. Semisal Abu Lahab, itu Al-Quran yang menetapkan dia di neraka. Demikian pula Fir'aun di neraka. Dan orang-orang yang dipersaksikan oleh As-Sunnah bahwasanya dia di surga atau di neraka semisal Abu Jahal. Wama ada ya, man lam tashhad lahu an-nususu bil jannati awin nar fala nashhadu lahu. Nah, selainnya orang-orang yang tidak dipersaksikan oleh nas, Al-Qur'an maupun hadis akan dia bahwa dia adalah ahli jannah atau ahli surga, maka kita tidak mempersaksikan. Ini kaidah umum. Ya, bal nashhadu bil jannati li umumil mu'minin. Ya, kita mempersaksikan dengan surga akan keumuman kaum mukminin, bahwasanya kaum mukminin kelak akan di surga. Kita mempersaksikan neraka untuk keumuman orang-orang kafir. Adapun persen tertentu idakana mustaqiman ala taatillah fanarjulahu alkhaira. Kalau memang dia istiqomah di atas ketaatan pada Allah, kita harapkan dia kebaikan. Nah, kalau dia ternyata ya melalaikan, dia orang yang lalai ya dari berbagai maksiat, terjatuh ke dalam maksiat ya, maka kita khawatirkan dia apa namanya alaihi minan nar, kita khawatirkan dia malah mendapatkan neraka. Namun kita tidak mempersaksikan untuknya dia pasti dapat neraka atau dia pasti dapat surga. Innamana khafu alaih, ya, kita hanya mengkhawatirkan untuk dia. Fal musiu nakhafu alaih, orang yang melakukan keburukan ya kita khawatirkan padanya. Wal muhsin, orang yang berbuat ihsan, narjulahu, ya, kita harapkan kebaikan untuk dia. Wala nashhadu lihada bil jannati wala nashhadu bin nar. Ya, wala nashhadu wala lihada bin nar. Kita tidak mempersaksikan orang yang ini yang beramal baik dia pasti masuk surga, orang yang ini yang beramal buruk dia pasti masuk neraka, illa liman syahidat lahu an-nususu. Kecuali yang memang dipersaksikan oleh nas, oleh Quran, oleh sunnah. Wal kafir, demikian pula orang kafir. Kita tidak mempersaksikan dia pasti masuk neraka, karena kita enggak tahu akhir hidupnya gimana. Illa idza syahidat lahu an-nusus. Ya, kecuali yang dipersaksikan oleh nas. Aw ulima annahu mata 'alal kufri, atau yang memang diketahui dia mati di atas kekafiran. Ya, aw annahu laisa lahu syubhatun, yang enggak ada syubhatnya. Maka kita persaksikan dia dengan neraka. Apabila ya, faida ulima, apabila dia diketahui dia mati di atas kekafiran, misalkan hujah telah tegak sama dia, ya. Semisal orang-orang kafir zaman sekarang, hujah telah tegak sama dia dengan Quran, dengan diutusnya Rasul, wadu'iya ilal Islam, dia juga telah didakwahkan pada Islam, ya. Atau telah dikatakan kepada dia ketika dia melakukan kesyirikan, hada syirkun, ini syirik. Wa mata ala dalik, namun dia tetap mati di atas kesyirikan, kekufuran tadi. Fa nashhadu lahu hina idin bil kufri wa nashhadu alaihi bin nari. Maka kita persaksikan untuk dia kekafiran dan neraka. Ini kafir dunia akhirat. Ya. Tapi barakallahu fiik. Yang jelas-jelas kita tahu dia mati di atas kekufuran dan dia punya inat, punya penentangan, punya pembangkangan terhadap Islam, punya penolakan. Ya. Baik, adapun orang-orang kafir yang di masa silam. Ya. Ya udah kita tetapkannya mereka kafir. Kita enggak tahu mereka kafir hidupnya di atas apa? Di atas Islam atau ada. Udah kita hukumin mereka kafir, kita tidak mempersaksikan dia neraka. Yang dipersaksikan neraka itu yang dicontohkan oleh Syekh, idza ulima annahu mata ala kufrin, itu kalau dia mati di atas kekafiran, ya. Atau dia melakukan kesyirikan, kita katakan padanya hada syirkun wa mata ala dalik, dia mati di atas kesyirikan tadi. Wa nashadu lahu hina idin bil kufri wa nashadu alaihi bin nar. Ama idakun tala ta'lamu halahu, ataupun apabila anda enggak tahu keadaannya, apakah hujah telah tegak untuknya, halahu syubhatun, atau dipunyai syubhat, hal balagat hudakwatu amlam tablughu, ini salah ya cetak ya, taknya itu enggak ada, apakah dakwah telah sampai sama dia atau belum, ya, maka fala tashhad lahu binar, jangan kita persaksikan dia dengan neraka, namun kita persaksikannya secara umum, dia kafir ya kafir. Bal tashhadu bil umumi fa kullu kafirin binar. Ya. Kita persaksikan secara umum karena satu meluruh orang kafir di neraka. Illa idza alimta, kecuali jika anda telah tahu, telah tegak hujah untuknya dan dia mati di atas kekufuran, maka anda persaksikan untuknya kekufuran dan neraka jami'an. Semuanya. Nah, ini berarti keluar dari kaidah umum. Dan yang keluar dari kaidah umum tadi apa? Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama diantara Ibnu Taimiyah, bahwa jika mayoritas kaum muslimin mempersaksikan kebaikannya karena ketokohannya dalam dinul Islam, maka kita boleh ya, kita boleh menyatakan dia adalah ahlul jannah. Ya, semisal a'immatul arba'ah, ya, imam tokoh-tokoh, ya, para tabi'in, ya, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan As-Sauri. Ini dipersaksikan oleh umat. Kata Ibn Taimiyah, boleh kita persaksikan juga persan tersebut ahlul jannah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Dulu ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi. Kemudian Nabi bertanya tentang jenazah tersebut. Ya. Ya, apa, afwan? Ada orang, bukan Nabi bertanya, ada orang yang memuji jenazah tersebut, ahlul khair. Maka kata Nabi SAW, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang kalian tetapkan kebaikan untuk dia, maka dia masih masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Sebaliknya juga demikian. Siapa yang meninggal yang kalian puji dengan keburukan, wajib baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kata Nabi. Sampai Nabi mengatakan ini 3 kali. Ya, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Taib. Namun, kalian para saksi Allah di muka bumi, ini dijelaskan oleh Suyuti. Ya. Karena enggak semua kaum muslimin layak jadi saksi. Ya. Makanya kan dalam persaksian itu ada syarat-syaratnya. Kata, kalau kata Al-Mawardi, orang yang cukur jenggot gak boleh jadi saksi, Ahmad. Nah, iya. Nah, kalau dalam mazhab Hanbali yang gak witir gak boleh jadi saksi. Ya. Saksi jinayah aja gak boleh, kejahatan. Apalagi jadi saksi untuk seorang di surga atau di neraka. Nah, ya. Dan ada ulama yang mengatakan, antum syuhada'ullahil ard, antum itu khusus para sahabat. Ya, karena sahabat dipuji oleh Rasul, dipuji oleh Allah dalam banyak nas. Ya. Taib. Makanya kata Asyuti, antum syuhada'ullahil ard al-mukhatabun bidzalik minas sahabah. Ya, yaitu para sahabat. Berarti ada ulama yang lain termasuk Asyuti mengatakan bukan cuma sahabat. Wa man kana 'ala sifatihim, dan yang sifatnya sama seperti sifat sahabat, apa? Iman. Ya. Imannya seperti iman sahabat. Ya. Ada ulama yang mengatakan, oh enggak, itu antum syuhada fil ard, mukhatabunnya hanya sahabat. Ya, kata As-Suyuti, wasawab anna dzalika yakhtassu bis-siqat wal muttaqin. Ya, itu khusus untuk orang-orang yang terpercaya dan yang bertakwa. Baru boleh dia mengatakan ketika ada mayit, khair, khair. Nah, khair gak, khair gak? Khair. Ya, sholat aja jarang, belentang-belentang. Main khair-khair aja. Ya. Surga, surga, surga. Surga. Rok suka peyang. Surga, surga aja. Gak boleh kita mempersaksikan seorang itu di surga. Ya, enak aja, nggak boleh. Ya, kita hanya sebagaimana disebutkan tadi. Ya, wala yushadu li ahadin bil jannah bi ainih, itu nggak boleh. Hai, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ini kaidah umum. Keluar dari kaidah umum ini ada kaidah khusus yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang yang memuji para imam, siapa coba kira-kira? Dari juhala sampai ulama. Ya. Dari sulaha sampai fusak. Ya. Dari orang-orang solehun sampai orang-orang fusak. Memuji Imam Syafi'i, memuji Imam Ahmad. Ya. Memuji Imam Malik. Memuji semuanya. Maka kata Ibn Taimiyah, boleh yang seperti ini dipersaksikan di surga. Emangnya ada kemungkinan Imam Ahmad di neraka? Ya, kata Ibn Taimiyah, boleh berdasarkan hadis tadi. Nah, ini keluar dari kaidah umum. Ya, keluar dari kaidah umum. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus berikutnya di baca sini. Ya, Fakhruddin. Bismillah. Thumma qala syarih rahimahullah taala qauluhu wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidhanbin wala ukhrijuhu min dairatil islami min aqidati ahli sunnati wal jamaati alla yukaffiru ahadun minal muslimina bidhanbin fal ma'asi la yukaffiruna biha walakin yankusu imanuhum wa yud'afu biha innama yukaffiru idza fa'ala kufran aw syirkan bi an da'a ghairallahi aw dhabaha li ghairillahi aw jahada rububiyyatallahi aw jahada uluhiyyatahu aw jahada nabiyan minal anbiya'i aw jahada al-qiyamata aw al-ba'tha wa hakadha amma idza fa'ala ma'siyatan fala yukaffiru fala yukaffaru ahadun minal muslimina bi dhanbin ma lam yastahillahu fa idza istahalla ma'luman min ad-dini bid-darurati ka an yastahilla az-zina aw ar-riba aw al-khamra fa hadha yadkhulu fi man yukadzibu Allahu wa rasuluhu amma idza fa'ala az-zina wa huwa ya'lamu annahu haramun aw shariba al-khamra wa huwa ya'lamu annaha haramun lakin fa'ala dhalika ta'atun lish-ta'atan للشيطان فهذا عاص مذنب ضعيف الإيمان ولكن لا يكفر والتكفير بالذنوب هو مذهب الخوارج فهم يكفرون العاصية بذنب طيب والمعتزلة تنقوم والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولا يدخله ذلك في الكفر فصار بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر فيسمونه فاسقا في الدنيا وفي الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار وهذا مذهب باطل لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بذنب ما لم يستحله ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا فعل كفرا. طيب, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penting ini ya. Yang Syekh menyebutkan hal ini sekaligus menepis tudingan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada beliau bahwasanya beliau takfiri. Takfiri itu apa sih? Suka mengkafirkan serampangan terhadap pelaku dosa yang merupakan non pembatal keislaman. Maka beliau mengatakan wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzanbin. Perhatikan itu. Dan saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin karena suatu dosa. Kalau karena suatu syirik, suatu pembatal keislaman, yaitu mazhab ahli sunnah. Bahkan mazhab Islam. Ya. Baik. Wala ukhrijuhu min dairatil Islam, dan saya tidak mengeluarkan pelaku dosa tadi dari lingkupan Islam, dari lingkaran Islam, dari daerah Islam. Nah, ini diantara akidat ahli sunnati wal jamaah, alla yukaffaru ahadun, yaitu seseorang tidak dikafirkan seorang tadi dari kaum muslimin bidzanbin karena suatu dosa. Maka al ma'fal ma'asi, ya, berbagai maksiat, ya, maka pelakunya itu la yukaffaruna biha, tidak dikafirkan, ya, taib, atau boleh juga la yukaffiruna biha, ahlus sunnah tidak mengkafirkan, gitu, boleh yukaffarun, berarti pelaku dosa besar, namun imannya itu berkurang pelaku dosa besar, wa yad'ufu biha, ya, nah ini berarti yang bagus la yukaffarun. Karena nanti walakin yang kusuk imanuhum, nah, itu ada imanuhumnya itu, ya, humnya itu kembali kepada waw jamaah. Namun berkurang iman mereka, melemah karena dosa besar tadi. Wa innama ya yukaffaru, yang dikafirkan itu siapa? idza fa'ala kufran au syirkan. Apabila dia melakukan kekufuran atau syirik, baru dia kafir. Yang ditegaskan dalam nas itu dia kafir. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun peramal dan membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka dia kafir terhadap ya apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, kafir kepada Quran dan Sunnah. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, kata Lajnah Da'imah, kafirnya kafir akbar. Membenarkan apa yang dikatakan dukun dan peramal. Dan semua ulama salaf juga mengatakan demikian. Banyak ulama salaf mengatakan kafirnya kafir akbar. Kalau hanya sekedar datang tanpa tasdik, tanpa membenarkan dukun, lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman. Enggak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau membenarkan, apalagi sampai mengikuti instruksi dari dukun dan jin, ya, maka kafirnya kafir akbar. Ya dan billah. Ya. Kainan mankan, siapapun dia itu. Kalau dia udah datang ke dukun, membenarkan apa yang dikatakan dukun, kafir dia. Mau rakyat jelata atau pemimpin negara. Kalau dia udah datang ke dukun, membenarkan dukun, kufur dia. Ya. Kalau dia pemimpin negara, berarti dia betul-betul mengikuti salafnya. Siapa salafnya? Fir'aun. Fir'aun itu adalah contoh pemegang tampuk kekuasaan yang suka main ke dukun dan tukang sihir. Ya dan billah. Mana lagi tadi? Ya. Bi anda ghairallah. Nah ini. Kalau dia wa inna ma yukaffaru idza fa'ala kufran aw syirkan, kan kata Syekh Ar-Rajihi di kita. Nah, dia dikafirkan apabila dia melakukan kekufuran atau kesyirikan. Semisal dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menentang rububiyah Allah, menentang uluhiyah Allah, atau dia menentang seorang nabi dari kalangan para nabi, atau dia menentang hari adanya hari kiamat, hari berbangkit dan semisalnya. Ya. Dan seterusnya dari segala pembatal keislaman. Ya. Amma idza fa'ala maksiatan fala yukaffaru. Adapun kalau dia melakukan kemaksiatan, dia enggak dikafirkan. Seorang dari kalangan kaum muslimin tidak dikafirkan karena dosa malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Apabila dia menghalalkan sesuatu yang ma'luman minaddin bidarurah, sesuatu yang telah pasti dalam Islam ini, ya, ma'lumina din bidarur itu bukan kita yang nentuin, ulama yang semua orang, hatta orang kafir tahu itu dalam Islam demikian hukumnya. Ya, semisal seorang yang menghalalkan zina, semua orang tahu zina itu haram. Orang yang menghalalkan zina kafir dia. Jangan dianggap tuh ada orang ngalirin rokok, sejak kapan haramnya rokok? Ma'lumina din bidarur. Tuh haramnya nyanyi, dia halalkan tuh lagu-lagu. Sejak kapan musik itu hukumnya haram? Ma'lum minadin bidarurah. Gak boleh ngarang-ngarang. Karena waktu itu ketika ada penghalal zina, ya dari Jogja atau Solo itu yang nulis disertasi, Ilkul Yamin, halal zina, suka sama suka, hubungan seks, non-marital. Dikafirkan oleh semua elemen Islam, oleh tokoh-tokoh, sampai debat di TV One, di berbagai media. Ya ada Ustadz Salafi bilang, enggak kafir. Ya, enggak kafir sekedar menghalalkan. Itu ada orang yang ngafirin, yang menghalalkan rokok, menghalalkan musik-musik, berarti kafir juga dong. Ini sejak kapan halalnya rokok, halalnya lagu itu? Ya? Apa haramnya rokok, haramnya lagu-lagu itu jadi ma'lum minaddin bidarur, sejak kapan kayak gitu? Mau ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi ma'lum minaddin bidarur itu ditentukan oleh para ulama, wajibnya sholat itu rukun Islam, rukun iman ya, wajibnya sholat, haramnya khamr, haramnya zina. Nah itu ma'lum minaddin bidarur. Semisal dia menghalalkan zina, menghalalkan riba, itu juga tuh. Orang yang menghalalkan riba, bahaya itu dia. Ya, menghalalkan khamar, fala yadkhulu fi man yukadzdziballaha wa rasulah. Ini berarti masuk kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Amma idza fa'ala zina, adapun jika dia melakukan zina, wa huwa ya'lamu annahu haramun, dan dia tahu zina itu haram, syaribal khamra wa huwa ya'lamu annaha haramun, dia minum khamar, dia tahu ini haram. Ya. Lakin fa'ala dhalika ta'atan li syaitan, namun dia melakukan itu karena mentaati setan. Ya. Tadi salah ya, siapa yang baca tadi? Fakhruddin. Berarti enggak tahu irabnya apa ta'ah. Apa irabnya ta'ah? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi fa'ala ya dhalika itu. Dhalika isim isyara musyar ilaihi kembali kepada tadi syurbul khamr, ya, zina. Apa? Hah? Maf'ul li ajli. Oh, maf'ul, maf'ul bi, maf'ul li ajli. Ya, mana lagi tadi? Fahada asin, maka orang yang seperti ini, ya dia orang yang bermaksiat. Mudnibun, nah, tadi antum hampir baca mudnibin ya. Nah. Ya, asin itu isim manqus. Kan kaidahnya telah diterangkan kemarin. Boleh ya-nya dihadap selama tidak dalam keadaan nasab dan tidak ada al. Ya, berarti diganti dengan tanwin seperti ini. Asin. Ya, itu dia irabnya marfu khabar. Khabar dari hada, ya. Baik. Mudnibun. Ya, mudnibun dia naat dari asin. Dhaiful iman. Ya. Lemah imannya. Lakin la yukafaru. Namun orang kayak gini enggak dikafirkan. Boleh juga antum baca la yakfuru, tidak kafir. At-takfiru bidunub huwa madzhabul khawarij. Mengkafirkan dosa besar itu madzhab khawarij. Nah, dari sini kita paham ya. Tuduhan-tuduhan orang terhadap ya ahli sunnah yang mengkafirkan pelaku pelaku kekufuran, pelaku pembatal keislaman dituduh oleh orang sebagai khawarij takfiri. Itu karena kebodohan, kejahilan mereka. Khawarij takfiri itu aja dia gak tahu asasnya apa. Asas khawarij dan takfiri adalah mengkafirkan dosa besar non pembatal keislaman. Ya. Sampai kita mengatakan Ade Armando itu kafir, dibilang takfiri sama orang tadi. Bodoh kali mereka. Ade Armando itu, kalau antum ada ensiklopedia kekufuran dari A sampai Z, itu ada semua di dia. Ya, ada semua di dia. Ucapannya, keyakinannya, perbuatannya, keraguannya, penentangannya, wah ngeri. Pengingkarannya terhadap maklum minadin bidaruroh, wah ngeri udah. Istihza'nya, ngolok-ngolok dia, waduh ngeri semua. Iqrotnya, berpalingnya, waduh semua ngeri. Satu aja ada di Armando ketika dia bilang, mana wajibnya sholat lima waktu, udah kafir dia, ya enggak? Apalagi sampai dia ngolok-ngolok, apalagi sampai dia nentang, apa urusannya Nabi Muhammad melarang kita minum pakai tangan kidal gitu, apa urusannya Jibril melaknat istri yang gak mau di ajak berhubungan intim sama suaminya, dilaknat pas subuh. Nah, itu udah kufur bukan? Kufur apa? Itu dosa besar apa kufur? Jangan-jangan kekhawarij antum nih, bener nih? Kekufuran apa dosa besar itu? Kekufuran, yakin. Ya. Kok bisa mengkafirkan Ade Armando dicap sebagai kekhawarij? Bodoh kali. Ya. Bodoh sekali itu. Berarti asas kekhawarij aja gak paham, gak ngerti akidah berarti. Kalau ngerti akidah gak bakal begitu. Ya. Iya dan billah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mana lagi tadi? Fahum yukafiruna al-asiyah bidanbi, karena khawarij mereka mengkafirkan pelaku maksiat dengan dosa. Wal mu'tazilah yaqulun, sedangkan orang mu'tazilah mengatakan pelaku maksiat tadi kharaja minal iman wa la yadkhulu dhalika fil kufri. Pelaku maksiat keluar dari keimanan. Nah lo, berarti kafir dong. Namun gak masuk ke dalam kekafiran. Bingung nih Mu'tazilah. Ya, fasarat baina al-manzilatain. La mu'minun wala kafirun. Hah? Apa? Kenapa fasarat baina itu kan khobar, dia kan zorof. Dia zorof tuh. Ya. Isim dari sarat, ya berarti tadi asin. Fasarat asin baina al-manzilatain. Ya. Di antara dua kedudukan. La mu'minun, boleh baca mu'minun, boleh baca la mu'minin. Kalau mu'minin tabi kepada mudhofun ilaih dari baina. Kalau mu'minun, gampang, khobar aja. Fahada la mu'minun, gitu. Wahuwa la mu'minun wala kafirun. Wala mu'minin wala kafirin. Boleh dibaca gitu. Ya. Ya, boleh enggak dibaca la mu'minan wala kafiran? Boleh enggak? Enggak ada alifnya. Tapi kalau saya ngomong boleh aja. Apa irabnya? Maf'ul bi. Ya'ni la mu'minan. Nah, wala ya'ni kafiran. Nah, gitu. Nah. Cuman kaidah irab kalau yang tanpa hadaf itu lebih utama. Ya, berarti lebih bagus yang mana? La mu'minin wala kafirin. Wa yusammunahum fasiqun fid dunya, mereka namakan fasik di dunia. Ya. Ahlus sunnah juga menamakan pelaku dosa besar fasik. Tapi fasik milli kalau kata Ibnu Taimiyah. Fasik yang masih berada dalam millah Islam. Wa fil akhirah, namun kalau dalam akhirat Mu'tazilah sama yattafiqul khawarij wal mu'tazilatu. Ya. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat ala annahu, bahwa pelaku dosa besar mukhalladun finnar, kekal di neraka. Namun perincian kekal di neraka nanti ada perincian lagi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah meyakini neraka itu enggak kekal. Penghuni neraka juga enggak kekal. Nanti mereka berubah jadi batu. Ya. Jadi batu, jadi jamadat, benda mati. Nah, yang meyakini kekal khawarij. Nah, Mu'tazilah juga sepakat kekal. Artinya kekal di sini dalam artian menurut Mu'tazilah enggak bakal tuh pelaku dosa besar masuk ke sorga, keluar dari neraka. Nah, Mu'tazilah punya keyakinan sendiri. Karena mereka punya keyakinan neraka itu enggak kekal. Ya, nanti mereka berubah, surganya penduduk surga, nerakanya penduduk neraka, nanti semua jadi jamadat, jadi benda mati. Hingga yang tersisa yang kekal hanya Allah Tabaraka Taala. Ini keyakinan mereka. Ya. Barakallahu fiik. Padahal penduduk surga, penduduk neraka kekal enggak? Kekal. Ya. Walaupun sifat kekalnya enggak sementara. Kalau Allah kekalnya abadi, ya, karena tidak didahului oleh ketiadaan. Makanya Allah azali abadi. Kalau makhluk yang kekal, surga, neraka, penghuninya, itu diawali oleh ketiadaan. Baik. Mana lagi tadi? Wa hadza madzhabun batilun, ini madzhab yang batil. Karena ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak mengkafirkan seorang muslim bidzanbin. Ya, karena suatu dosa malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkan, walaupun dia melaksanakan, kafir juga dia. Dia enggak zina, namun dia menghalalkan. Menurut saya zina sah-sah saja, tapi saya enggak zina, kafir dia walaupun dia enggak zina. Ya. Wala yakhruju min da'iratil Islam, dia tidak keluar dari daerah Islam, lingkupan Islam, idza fa'ala kufran, apabila dia melakukan sebuah kekufu apa illa idza fa'ala kufran, kecuali jika dia melakukan sebuah kekufuran baru dia keluar dari Islam. Ini baru madhab ahli sunnati wal jamaah. Ya, jadi ini membentuk mauqif, membentuk sikap karakter seorang sunni salafi ini dengan ilmu. Ya, jujukan ini pentingnya baca kitab. Karena orang yang asal tuduh tuh gak baca kitab, itu ikut ustadznya. Ustadznya juga ada tuh yang gak baca kitab, main asal tuduh aja. Atau dia tahunya cuma kaedah-kaedah umum. Ahlussunnah tidak gampang mengkafirkan. Ya udah, itu aja. Ya, maka ini pentingnya baca kitab. Ini pentingnya. Dan kalau baca kitab pakai penjelasan ulama. Waraqah bin Naufal itu Allah berikan keselamatan dia. Waraqah bin Naufal itu muslim. Disebabkan interaksi dia dengan kitab. Dia bisa bahasa Suryani, Ibrani. Maka dia baca Taurat, Injil yang masih orisinal. Ya. Sejak muda Waraqah bin Naufal itu sudah mengingkari kesyirikan orang-orang Arab. Sejak muda Waraqah bin Naufal sudah safar cari nabi baru. Dia datang ke Syam. Kata para rahib di Syam, balik kamu. Kamu dari Mekah, nanti nabi kamu, nabi akhir zaman akan muncul itu dari tempat kamu. Akhirnya dia gak pernah safar-safar lagi, dia di Mekah aja. Dia ngeliat orang-orang Arab nyembah Allah, nyembah berhala. Dia bilang ke teman-temannya, innakum mala akhta. Ya, innakum akhtatum. Kalian keliru. Qataraktum dina Ibrahim. Kalian udah ninggalin agamanya Ibrahim. Ya. Dia tahu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, dia bilang apa? Oh, itu namus. Oh, itu namus. Namus itu Jibril. Nah. Itu namus. Dia tahu orang kayak kamu, oh dia bakal diusir. Ya, kamu bakal diusir oleh kaum kamu. Amukhrijiyahum, apakah mereka kaumku akan mengusirku? Iya. Enggak ada yang didatangi namus kayak begini kamu bakal diusir. Tahu dari mana dia? Dari kitab. Baca kitab dia. Ya. Dia udah tua. Makanya dia mengatakan "Lau yudrikni yaumuka ya, ansurka nasran mu'azzara." Begitu kan yang terkenal tuh. Ya. Seandainya hari kamu diusir itu ada pada saya nanti, saya jumpai kamu. Ansurka nasran mu'azzara. Saya akan tolong kamu dengan pertolongan yang gigih sekuat tenaga. Mati duluan. Ya. Mati duluan. Beriman enggak dia? Beriman. Makanya kata Nabi apa? La tasubbu Waraqah ibn Naufalin fa inni ra'aitu lahu al-jannata au jannatain. Nah, janganlah kalian cela Waraqah bin Naufal. Saya melihat dia dapat punya satu atau dua surga. Statusnya apa Waraqah bin Naufal? Enggak. Ya muslim, sahabat bukan? Nah, yang dikatakan para ulama bukan sahabat karena belum jadi rasul waktu itu. Nabi kita Muhammad SAW belum jadi rasul ketika berjumpa dengan Waraqah. Ya, kan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Ayat Al-Muddatsir belum turun. Baru Iqra aja baru jadi nabi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya baca kitab. Sama ada orang mau nuduh kita macam-macam, kita baca kitab, enggak peduli. Ya. Apalagi orang-orang yang nuduh-nuduh itu enggak bisa baca kitab. Ya. Enggak pernah interaksi dengan kitab, nuduh. Wah, ini mengkafirkan Abu Janda, Khawarij. Enggak peduli kita. Hah? Jambu. Ya, enggak peduli kita, enggak peduli. Ya. Enggak peduli kita, mau merah jambu ke, merah kereng ke. Enggak peduli. Ya, ini baca kitab, penjelasan ulama itu membentuk karakter kita. Enggak terpengaruh. Nah. Baik, kemudian qala al-muallif. Nah. Fadhal Ustaz Abdurrahman bacanya. Summa qala al-muallifu rahimah. Sepakati dulu baca berapa ini? Sampai jam 2 lah ya. Sampai jam 2. Eh, ini mau selesai nih. Selesain aja, Pak. Ayo aja sih. Cuman kita kan baru baca mushaf sedikit ya. Nah, mau tilawah juga. Inilah sampai halaman 286 lah maksimal. Biar nanti besok atau hari Rabu kita selesain khataman. Insyaallah. 26. Kalau khataman pas khataman kita nanti sore aja deh ya. Kalau khataman kita apa namanya sore aja. Baik, faddal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ara al-jihad madiyan ma kulli imamin barran kana aw fajiran wa salat al-jama'ati khalfahum jaizatan jaizatun wal jihad madin mundhu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wawnya itu wawnya udah waw istinafiyah ya. Wal jihadu madin mundhu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila akhir hadhil ummati ad-dajjal. Akhiru fa'il yuqatil. Illa an yuqatila akhir hadhil ummata ummati ad-dajjal. La yubtiluhu jawrun la yubtiluhu jawru jairin la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Nah, asy-syarhu qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala qawluhu wa aral jihada madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran. أهل السنة والجماعة يجاهدون مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا لأن فجوره ليس أعلى من الشرك والجهاد لا بد له والجهاد لا بد له من سايس من سايس يقوده فهذا يحصل بالإمام البر والفاجر وكذلك الحج يقام مع الإمام برا كان أو فاجرا فعصيانه على نفسه فيقام الجهاد معه ويقيم هو الحج ولو كان عاصيا ولا يخرج عليه. قوله وصلاة الجماعة خلفهم جائزة تقام صلاة الجماعة خلف أئمة المسلمين ولو كانوا فساقا فالصلاة خلفهم مع فسقهم جائزة فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف بعض الفساق من الأئمة والأمراء فصلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما وصلوا خلف الوليد بن عقبة وهو يشرب الخمر كما في المسند وأصله في الصحيح أن الوليد ابن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فأمر به أن يجلد والشاهد منه أن الصلاة تصلى خلف الأئمة لأن ترك الصلاة خلفهم يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا. شيعان يا أنتم baca jangan syian tapi syian. ويجعلهم شيعا وأحزابا فالصلاة خلفهم تجمع المسلمين ثم إن فجوره على نفسه فيناصه والنصيحة مبذولة من أهل العلم فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدوا ما عليهم. نعم. قال المصنف. Nah ini juga nih akidah al-sunnah wal jamaah. Kata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ara al-jihad madian. Aku berpendapat jihad itu senantiasa berlaku ma'akulli imamin bersama setiap imam pemimpin barran kana au fajiran. Baik imam yang bar yang baik maupun yang fajir yang durjana. Ya. Wa salatal jama'ati dan saya juga memandang salat jamaah khalfahum jaizatun di belakang mereka itu boleh. Wal jihadu madin dan jihad itu tetap berlaku mundu ba'atsallahu Muhammadan sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ila ayuqatila akhiru hadhihi ummati ad-dajjal, hingga generasi terakhir dari umat ini memerangi dajjal. Ya. La yubtiluhu jawru jairin, dan ia tidak dibatalkan oleh kedurjanaan, kezaliman orang yang durjana. Wala adlu adilin, maupun keadilan orang yang adil. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan syarat pemimpinnya masih muslim. Ya, masih Islam. Kalau pemimpinnya kafir, ya enggak ada lah. Ya. Makanya dulu para ustaz Ahlussunnah, Forum Komunikasi Ahlussunnah yang dikomandoi oleh Ustaz Ja'far Umar Thalib, jihad lawan kaum kafirin Ambon, Republik Maluku Selatan yang membantai kaum muslimin. Pertama itu jihad difa. Nah, mengenai jihad difa, Syekh Al-Utsaimin punya fatwa sendiri. Ngerti gak jihad difa? Nanti di buku fikih ada tuh, jihad tuh ada dua. Jihad hujum dan jihad difa. Jihad hujum, jihad menyerang. Nah, ini mesti syarat bersama amir, adanya istitoah, izin orang tua, izin amir. Ya. Dan semua jihad itu dalam rangka memerangi orang kafir, meninggikan kalimat Allah. Ya. Bukan dalam rangka mengganyang Malaysia. Bukan dalam rangka nasionalisme, enggak. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunud din lillah. Ya, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan dan agama hanya bagi Allah. Ya, fitnah di sini itu kesyirikan. Agama bagi Allah, tidak ada ibadah yang ditunjukkan kecuali hanya kepada Allah Al-Khaliq. Itulah tujuan dari jihad. Menyebarkan tauhid, memberangus kesyirikan dari muka bumi ini. Baik. Nah, jihad hujum tadi menyerang. Nah, jihad difa, jihad bertahan apabila diserang. Nah, jihad difa kata Syekh Al-Utsaimin itu enggak dipersyaratkan adanya izin orang tua, bersama amir, orang diserang mau gimana? Nah, kalau di buku-buku fikih Ambon diserang. Ya, maka kaum muslimin yang di sekitar Ambon wajib membantu mereka. Makanya Syekh Mukbil ketika ditanya hal ini dengan penggambaran masalah yang utuh, beliau mengatakan jihad di situ. Karena kaum muslimin dibantai. Dan enggak mesti sama pemimpin. Apalagi pemimpinnya dikafirkan waktu itu sama Syekh Mukbil. Pemimpin Indonesia waktu itu mengatakan Al-Qur'an adalah kitab porno. Mengolok Al-Qur'an, qul billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadiru qad kafartum, itu pemimpin Indonesia waktu itu RI1. RI1 waktu itu bilang Al-Qur'an adalah kitab porno. Antum belum lahir mungkin. Enggak tahu. Saya menghadapi masa-masa itu, cuman saya waktu itu sibuk jauhlah. Nah, ya, itu RI1 itu yang ngomong Al-Quran adalah kitab porno, ditakfir oleh para ulama, oleh Syekh Mukbil, ya, maka nggak berlaku. Nah, tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Nah, kata saya rajihi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Apakah pemimpinnya baik atau durjana? Li'anna fujurahu, karena kedurjanaan mereka ya, laisa a'la minasyirki. Itu enggak lebih tinggi daripada kesyirikan. Namun kalau pemimpinnya syirik, baru batal semua. Pemimpinnya syirik, datang ke dukun, membenarkan dukun, nah itu udah khalas. Ya. Ya. Apalagi dukunnya sering di repeat order. Sejak masa kampanye sampai sekarang. Ya. Pemimpinnya percaya dukun. Kalau mau bikin kota baru, mesti ada sesaji tanah dan air baru. Ya, ada mobil halu di datang ke dukun siram. Wah, gibah nih sama penguasa. Ya, mantau ya, mungkin mantau bilang nih. Enggak ada gibah sama penguasa syirik, ya. Jangankan penguasa syirik, penguasa zalim aja, kata Hasan Al-Basri, salah satu lagi batalahum. Al-Imam Ja'ir itu yang pertama. Sahibul hawa alladhi yadu ila hawahu wal fasik al-mu'lin fisqahu. Sufyan bin Uyainah juga mengatakan salah satu laisat lahum ghibatun al-imamul ja'ir wal fasik al-mul'in bifasak bifiskihi wal mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi. Banyak sekali riwayat para salaf yang menerangkan enggak ada sampai ada di kitab al-musannafnya Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, dan yang lainnya, sampai disebutkan sampai 7 riwayat dari para salaf yang menerangkan enggak ada ghibah terhadap penguasa yang ja'ir. Ini baru ja'ir. Di masa salaf enggak ada penguasa yang datang ke dukun itu, enggak ada. Jangan mimpi. Di masa salaf enggak ada penguasa yang datang ke dukun, ke pawang hujan, enggak ada. Di masa salaf tuh enggak ada pemimpin yang mengatakan negara dan agama harus dipisah, enggak ada. Di masa salaf enggak ada tuh yang mengatakan, bahkan di masa salaf enggak ada pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apalagi sampai mengatakan kalau ada yang berani mengganti hukum kita, kita gebuk, kita lawan, itu enggak ada. Maka pangkal kesalahan ikhwah zaman sekarang itu karena halusinasi menyamakan para pemimpin salaf yang zalim kayak Hajjaj bin Yusuf dengan pemimpin sekarang. Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan hukum Allah. Ya, Hajjaj bin Yusuf memberantas kebidahan. Hajjaj bin Yusuf berjasa atas Al-Qur'an yang antum baca. Dulu enggak ada titik. Huruf nun, ba, ya, ta, sa, enggak tahu kita itu apa tuh. Hajat yang ngasih titik, perintahkan. Oh, titik atas 1 nun, titik 2 ta, titik 3 sa, titik bawah 1 ba, titik 2 bawah ya. Itu jasanya hajat. Hajat mewajibkan ya para zimmi bayar upeti. Ziminya cuma 3 sesuai nas, Nasrani, Yahudi, Majusi. Dan Hajjaj melarang orang-orang zimmi merayakan keagamaan mereka di tempat umum, mesti di rumah, gak boleh di luar dari itu. Apalagi sampai ada ucapan di pinggir-pinggir jalan, Merry Christmas, Gongsi Pacai, ya, Nyepi, Weda, gak ada kayak gitu-gitu. Hari Raya Buddha apa namanya? Waisak, ya. Enggak ada kayak gitu. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, jadi gitu mantok. Paham? Nah, ya, kata Sufyan bin Uyainah, Hasan Al-Basri, ya, Asad bin Musa bahkan yang dikenal dengan Asadus Sunnah juga mengatakan, salah satu laisat lahum ghibatun. Enggak ada ghibah untuk mereka. Al-Imamul Ja'ir yang pertama. Enggak ada. Riwayat-riwayat yang lain, al-imamul zalim, al-imamul fasik. Nah, enggak ada tuh. Enggak ada di masa salaf al-imam alladhi ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Itu enggak ada di masa salaf itu. Itu enggak ada. Sama sekali enggak ada di masa salaf. Jangan halusinasi. Ustaz, kalau ada ulama yang mengatakan kalau aku punya doa mustajab maka aku akan doakan para... Cuman taunya itu doang sih, Fudail bin Iyad, law kanat li da'watun mustajabatun. Cuman taunya itu doang. Kenapa enggak juga tahu ya, doa Hasan Al-Basri terhadap Hajjaj, doa Said bin Jubair terhadap Hajjaj, doa alaih aulahu alaih, ya, diduakan keburukan, ya. Al-Amir doa itu lengkap ada di Musannaf Ibn Abi Syaibah, ya. Bahkan ya, Adz-Dzahabi juga membawakan yang semacam ini di apa siar beliau. Banyak sekali, cuman taunya itu doang sih Fudail bin Iyad. Ya. Cuman taunya doa Fudail bin Iyad doang, tapi enggak tahu doa yang lain. Dan ingat, pemimpin di masa Fudail bin Iyad enggak pernah datang ke dukun. Ya. Enggak bilang negara harus dipisah dari agama. Berhukum dengan hukum Allah, enggak berhukum dengan undang-undang setan Belanda. Pemimpin di masa Fudail bin Iyad andai pun berhukum dengan undang-undang setan Belanda juga enggak akan mengatakan siapa yang mau ganti undang-undang setan Belanda saya gebuk, saya lawan. Gitu. Enggak ada kayak gitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini halusinasi ya, halusinasi. Terlalu berat mimpinya itu. Hajjaj enggak pantas, makanya keliru kalau dikatakan pemimpinmu tidak sezalim Hajjaj. Salah terbalik. Hajjaj tidak sezalim pemimpinmu. Hajjaj enggak pernah datang ke dukun kok. Hajjaj enggak pernah tuh ngundang Rara Dewi apa? Dukun beranak itu. Dukun beranak. Dukun apa? Pawang hujan itu. Enggak ada. Ya, Hajjaj enggak pernah datang ke dukun buat mandiin mobil halu. Ya, Hajjaj enggak pernah datang ke dukun langganan buat naro sesaji air dan tanah dari masing-masing tempat gubernur, enggak ada. Ditaruh di titik nol. Titik nol kesyirikan, ibu kota klinik Nusantara. Iya dan billah. Harus diingkari. Dulu di masa Imam Ahmad, pemimpinnya bilang Quran makhluk. Imam Ahmad bilang, siapa yang mengatakan Quran makhluk? Dibantah Imam Ahmad, bukan diem. Ya. Ini keliru ini juga. Kemarin aja, bantah Rara luar biasa. Pas tahu yang order Rara adalah. Raranya, musyrik, kafir. Yang ngundang Rara, enggak. Ulil amri. Lucu ini, keliru, nggak punya prinsip, ya, ya dan bila, dan kalau mau jujur-jujuran, per person itu sepakat sama yang saya omongin ini, ya. Kalau terdesak saya bongkar chat ustadz masing-masing ke saya itu, nah. Ya, kalau udah ituin, cuman kan nggak layak juga, itu kan privasi ya, artinya mereka nggak tahu ustadznya sendiri punya maukib sendiri, ya. Mereka bodoh aja so tahu itu. Nah, ustaz sendiri punya maukib sendiri, cuman memang kita sayangkan juga. Kenapa mesti khawatir mengungkapkan gitu? Ya mungkin perlahan lah ya, pelan-pelan. Juga kan dulu orang beranggapan nyukur jenggot itu bukan salafi, ustaznya juga diem aja. Padahal ustaznya tahu kan, nyukur jenggot membatalkan kesalafian seseorang. Dulu kan stigma ikhwah begitu ya. Ustadz juga tahu nggak kayak gitu, cuman pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kalau dulu kan beranggapan gitu, siapa yang isbal bukan salafi. Ustadznya juga tahu nggak kayak gitu. Ya, Ustadz juga tahu. Kalau yang tahu ya, yang nggak tahu ya, ada juga. Ya mantap ya. Dulu antum ngeliat ada ustadz penceramah cukur jenggot isbal salafi bukan? Karena ngelihat nggak bisa jadi saksi itu, karena bukan salafi. Enggak, dulu waktu masih kokoh, iya. Bukan salafi. Bukan salafi. Oh tuh kan, iya. Sama artinya doktrin seperti itu merata. Nah itu kebodohan, kejahilan. Dan memang pelan-pelan kan, asatidah juga pelan-pelan. Ya yang repot yang tetap kekeh dengan keyakinan dulu. Nah itu yang repot. Mana lagi tadi? Wa kadzalika al-hajj ya. Belum ya? Jihad la budda lahu. Wal jihad la budda lahu min sayyisin. Sayyis itu imam. Nah, jihad itu mesti ada imam yaquduhu yang memimpinnya. Yang mengomandoinya. Ya, fa hadza yahsulu bil imami al-barri wal fajiri. Nah, ini bisa dengan adanya imam. Imamnya baik atau buruk. Ya. Kalau nggak ada ulil amri dengan siapa yang enggak? Hah? Misalkan, jihadnya apa? Misalkan, sekarang gini, Mas Manto, ulil amri itu kenapa antum mesti tafsirkan umarok terus? Oh, iya. Waatiullah waati rasuluh ulil amri minkum. Ibnu Abbas mentafsirkan ulil amri itu apa? Ulama. Bahkan tafsir yang paling terkenal mana yang sering diterjemahin tuh? Tafsir Ibnu Katsir. Coba baca apa? Tafsir dari Atiullah wa Rasulullah walil amri minkum. Apa itu? Ulama. Ibnu Abbas ulama. Murid-murid Ibnu Abbas mujahid. Ulama. Kenapa mesti ditafsirin ulil amri itu umarok terus? Ya. Kenapa? Ya kalau enggak ada pemimpin, pemimpinnya kafir atau pemimpinnya tumbang dan kosong kekuasaan, gimana? Ya ulama. Ya ulil amri itu dua, ulama dan umaro. Tafsir para salaf banyaknya ulama justru. Tafsir Ibnu Katsir ulama, Ibnu Katsir menguatkan adalah ulama ulil amri. Kenapa mesti diterjemahin umaro terus? Ya. Apa mesti terjemah ini? Nah, kalau para salaf dahulu, ketika mereka, ya memang betul tidak dipungkiri ada di kalangan para salaf yang menerjemahkan atau menafsirkan ulil amri adalah umara. Nah, ini diterangkan nih, ya. Nanti kitab Fathul Hamid, syarah kitab Tauhid. Karena salaf dahulu para salaf mengitlakkan umara sebagai ulil amri. Namun idza zaharat mukhalafatuhum, apabila nampak penyelisihan umara yang jelas terang benderang terhadap syariat, maka mereka alihkan ulil amri adalah ulama. Paham enggak? Ini manhaj salaf. Ya, enggak diitlakkan mesti umara, mesti umara. Ya. Kafir, kafir ini sekali yang penting kayak gitu tuh. Sekarang tuh ikhwan kayak gitu. Belum lama ini ya. Underbro Kokohyun lokal namanya web Asli Bumi Ayu itu mengatakan bahwasanya Ahok ulil amri. Ahok ulil amri, iya dan billah. Dibantah ada ustadznya yang bela. Ada ustadz yang bela. Berarti dia ngomong Ahok ulil amri jadi ustadznya sih berarti ini. Ustadznya bela waktu itu. Walaupun ustadznya KO juga akhirnya nyerah juga. Rujuk juga. Iya dan billah. Ini sampai punya keyakinan kayak gitu. Ahok itu manhajnya apa? Oh, manhajnya apa? Harbi, wah, kafir harbi. Ya. Penista kalamullah. Gak usah ditanya hizbi apa haroki. Allahul musta'an. Fahada yahsulu bil imami al-fajiri, al-barri wal-fajiri. Nah, ini bisa dengan imam, terrealisasi dengan imam yang baik atau yang buruk. Ya. Yang buruknya itu masih dalam kemusliman, keislaman, ya. Taibarakallahu fikum. Mana tadi lagi? Wa kadzalika al-hajj yuqamu ma'al imam. Demikian pula haji ditegakkan bersama imam. Yang baik atau yang buruk. Maksudnya gimana sih imam bersama haji bersama imam? Sementara jamaah haji Indonesia Jokowi enggak ngikut gitu misalkan ya. Jamaah haji Arab ya Raja Salman enggak ngikut gitu. Maksudnya zaman dulu ya ikhwah, zaman salaf imam itu yang khutbatul haji, khutbah Arafah imam, khutbah Jumat imam, khutbah Idul Fitri imam, sholat jamaah imamnya adalah para pemimpin. Makanya redaksi salaf dulu di kitab-kitab, sholat bersama imam, Jumatan bersama imam, apalagi bersama imam, haji bersama imam, nah itu. Karena mereka dahulu yang khutbah di Arafah, ya khutbah di Arafah, itu maksudnya dulu begitu. Ya, dahulu bahkan para salaf sudah mempraktekkan langsung. Ibnu Mas'ud, di zaman Ibnu Mas'ud, gak tanggung-tanggung. Sampai di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sholat di Mina, 4 rakaat, tam. Gak koser, gak dikoser. Tapi tempat, 4 rakaat zuhur asarnya. Yang haji, pemimpin yang haji gak tanggung-tanggung, Utsman. Diingkari oleh Abdul bin Mas'ud. Ya, kata orang-orang, tapi kenapa kamu tetap sholat? Al-khilafu syar, kata Ibnu Mas'ud yang terkenal. Ya, berselisih dalam hal kayak gini buruk. Nah, Utsman 4, tapi Utsman ya Utsman. Utsman sama Abdul bin Mas'ud lebih tinggi mana derajatnya? Utsman. Lebih tinggi mana ilmunya? Utsman. Kok Utsman, emangnya Utsman gak tahu tuh? Di Mina, di Qasar. Ya tahu lah. Utsman. Min awa ili sahabah. Ya. Beliau tahu, cuman kan beliau memandang ini ada orang baru masuk Islam. Nanti khawatirnya dia sangkain zuhur itu 2 rakaat lagi. Asar 4 2 rakaat. Nah, begitu. Ya. Mana lagi tadi? Wa isyanuhu kemaka kemaksiatan sang pemimpin ala nafsi untuk diri dia sendiri. Ya, jihad tegak ditegakkan bersama imam. Haji ditegakkan bersama imam walaupun dia maksiat. Ya. Dan tidak dikeluarkan hal-hal tadi dari si imam. Wa qaulu wassalatu aljama'ati khalfahum jaizatun. Salat jamaah bersama imam itu boleh. Bersama pemimpin, ditegakkan salat jamaah di belakang pemimpin kaum muslimin walaupun mereka fasik. Salat di belakang mereka walaupun dengan kefasikan mereka boleh. Ya, para sahabat ridwanullahi alaihim mereka sholat di belakang sebagian para imam-imam yang fasik, ya, minal a'immati wal umara, dari para pemimpin dan para pembesar, apakah gubernur, ya, mereka sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj fasik, zalim, namun muslim, nggak batal Islam Hajjaj. Hajjaj nggak pernah datang ke dukun, ya, zalim ya. Tapi ada yang mengkafirkan Hajjaj? Ada. Kalau ada yang mengkafirkan Hajjaj, nggak ada. Di antaranya siapa? Al-Amir. Dulu saya pernah nulis, ya, tentang takfir para salaf terhadap Hajjaj bin Yusuf. Ada, saya nyari langsung dari Musonab Ibn Abi Syaibah. Bukan kopas-kopasan. Ya. Saya fotoin lagi buku-bukunya itu. Takfir salaf. Di antara Amir. Di antara lagi siapa? Hasan Al-Basri. Di antara siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya lagi. Sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, saya heran sama orang yang mengatakan Hajjaj mu'min. Innama Hajjaj yu'minu bitawud. Hajjaj itu beriman sama tawud. Ya. Ketika Said bin Jubair dibunuh secara zalim oleh Hajjaj. Said bin Jubair, salah satu imam tabi'in. Wah, Hasan al-Basri sedihnya luar biasa. Sampai dia berdoa keburukan buat Hajjaj. Tuh, lawan dari doanya itu Mas Manto, Fudail bin Iyad. Nah, doa keburukan. Semoga Allah burukkan si Hajjaj. Ya, di kitab Al-Furqan, Baina Awliya'ur Rahman wa Awliya'us Syaitan, ada kisah tentang karomahnya tabi'in. Di antaranya Hasan al-Basri yang paling banyak. Salah satunya apa? Salah satunya, Hasan al-Basri dikejar sama Hajjaj masuk ke rumahnya. Karena dia menghina Hajjaj terus. Dikejar sampai masuk ke rumahnya. Rumah zaman dulu kan enggak kayak kita. Ini sakan rumah Pak Purkon. Ini rumah ini. Belakang rumah si siapa tahu. Kalau rumah zaman dulu, lapangan rumah dah. Ntar lengang lagi gitu. Hasan al-Basri masuk ke rumahnya. Ya, dari kudanya ditaruh kuda dia masuk ke rumahnya. Wah, ratusan pasukan Hajjaj sama Hajjajnya langsung tangkap. Mau dieksekusi seperti eksekusinya Said bin Jubair. Masuk udah, digeledah. Gak ada lagi kehormatan. Adanya mahram, non mahram, adanya wanita di rumah Hasan. Diterjang pintu udah semua. Depan belakang. Hasan al-Basri cuma berdoa di dalam rumah. Ya Allah, lindungi aku dari si zalim Hajjaj. Keluar masuk Hajjaj dan pasukannya. Gak nemuin. Nah itu dicantumkan oleh Ibn Taimiyah di Al-Furqan Baina Awliya'ur Rahman wa Awliya'us Syaitan. Karoma kemarin. Ya. Gak ketemu. Sampai sore Hajjaj nyari. Wah udah. Bisa ngilang dia nih. Ya. Hajjaj yakin nih. Oh, dia masuk tadi kok. Ratusan pasukan yang ngelihat juga dia masuk ke dalam. Nah, wah dia. Udah lah. Barakallahu fikum. Juga masih di Al-Furqan baina Awliya'ur Rahman wa Awliya'us Syaitan, kisah tentang karomahnya Sa'id ibn Musayyab, menantu dari Abu Hurairah. Ya. Ketika peristiwa Harrah, tahu enggak peristiwa Harrah? Ya. Ini peristiwa Harrah ini peristiwa yang menyedihkan. Muawiyah punya anak. Ini awal monarki pertama dalam Islam itu sejak wafatnya Muawiyah. Ya. Kan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dia lanjutkan oleh Hasan. Al-Hasan ingin mendamaikan pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Maka Al-Hasan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Muawiyah wafat. Ternyata anaknya yang melanjutkan. Siapa namanya? Yazid. Yazid ini masih muda dan dia memang kayak begitulah. Ya. MBS. Nah, saya enggak tahu lah ya. Saya enggak tahu MBS hakikatnya. Apa MBS Yashrob Homer? Enggak. Pemikirannya dia. Ya, enggak tahu lah ya. Nah, itu. Yazid itu kayak begitu. Akhirnya dilawan. Dilawan oleh siapa? Seluruh ahlul Madinah. Sampai ada seorang sahabat yang terlibat di situ. Abdullah bin Muti. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Seluruh ahlul Madinah kecuali satu. Satu siapa? Said ibn Musayyab. Apa karomahnya? Karomahnya Said ibn Musayyab di masjid Nabi, beliau enggak ikut. Namun semua tuh fuqaha tabi'in, fuqaha sab'ah ngikut semua selain Said bin Musayyab berarti. Semuanya ngikut. Sampai ada sahabat yang ngikut tuh. Fuqaha sahabat, fuqaha tabi'in yang dikenal dengan fuqaha sab'ah. Kan satu Said bin Musayyab berarti 6. Fuqaha sittah tuh ngikut semua. Khuruj. Khuruj ngapain? Jauhlah. Bukan. Kalau khuruj dalam definisi salaf terhadap imam, imam maksudnya apa? Nah, berontak, demo. Berontak. Nah, ini ada di Al-Furqan baina Auliya Rahman itu. Said bin Musayyab cuma sendiri, dia enggak ikut. Ini fitnah. Ya udah dia nungguin sholat aja. Bingung yang azan siapa, yang iqamah siapa. Karena muadzin dan imam sudah ada. Akhirnya dia mendengar suara azan dan imam sendiri dari arah kuburan, tiga kuburan. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar. Keluar suara azan dan iqamah. Akhirnya dia sholat sendiri jadi imam dan jadi makmum. Di luar lagi perang. Seluruh pria dewasa, seluruh, mau juhala, mau ulama, lawan pasukan Yazid. Ini peristiwa Harrah namanya. Semuanya khawarij itu berarti. Semuanya takfiri berarti. Hah? Berarti semuanya takfiri itu. Semuanya pokok asitah tabiin takfiri apa khawarij. Gila kali. Ya. Makanya Imam Malik itu diantara hal yang membolehkan. Ya, khuruj kalau pemimpinnya kayak begitu, Imam Malik. Namun kemaslah, lihat maslahat. Kalau ulama zaman sekarang yang terang-terangan bolehin khuruj pada pemimpin sekuler, Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh. Namun Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan dia tetap berdosa. Ya, dia tetap berdosa, tapi enggak boleh disebut sebagai khawarij. Berdosa. Kenapa? Karena enggak ngambil maslahat yang lebih besar. Maslahat yang lebih besar adalah bertahan di bawah kepemimpinan imam pemimpin yang zalim. Kan mudarat ya? Mudarat. Namun kalau ngelawan, mudaratnya lebih besar. Lebih besar. Dosa di situ aja, tapi enggak dosa sebagai khawarij. Nah, yang kayak gini-gini mah di skip. Ya, di skip sama mereka itu. Ya. Dan saya berani jujur-jujur. Saya ada di rumah kitab Ibnu Abi Syaibah kisah-kisah kayak gitu di Musannaf. Ya. Dan sahih semuanya. Enggak ada yang mengingkari. Tuh, dua kitab itu Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Ada di mana-mana dijual ya, di Al-Wadi ke di mana ada. Semua juga pada punya. Ya. Cuman lupa kali. Bagaimana kisah Hasan Al-Basri? Belum dibaca. Hah? Belum dibaca. Udah selesai di sini 75 pertemuan. Nah, itu pentingnya baca kitab. Ya. Al-Furqan baina Auliya Rahman selesai tahun lalu di sini. Korinya Fikri itu. Fikri dia ini dia. Udah terkena macam syubhat ya. Bukan syubhat Fikri ya, ilmu ya. Kitab kok syubhat. Mana lagi tadi? Ya. Maka ditegakkan sholat berjamaah di belakang imam kaum muslimin walaupun mereka fasik. Ini tadi udah. Mereka sholat di belakang Khalid, di belakang Walid bin Uqbah. Khalid bin Uqbah minum khamar. Sebagaimana ini dalam musnad. Ya. Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad mungkin. Namun asalnya dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari. Abul Walid, adapun Walid bin Uqbah sholat mengimami manusia, mengimami sholat subuh 4 rakaat. Summal tafata ilaihim. Kemudian dia nengok. Nah, ya, memangnya saya nambahin rakaat ya buat kalian ya? Gitu lagi. Berarti dia lagi apa? Lagi mabok. Lagi mabok. Ya. Namun Walid bin Uqbah waktu itu bukan pemimpin, dia hanyalah gubernur yang diperintahkan oleh Utsman. Farufi ada di kerja Utsman. Akhirnya hal ini diangkat ke Utsman. Ya, diangkat ke Utsman. Diaduin ke Utsman. Akhirnya Utsman memerintahkan agar mencambuk dia. Cambuknya berapa kali? 80 kali cambukan. Cambuk mabuk berapa? 80? 40 atau berapa? Memang enggak ada nas. Yang ada nas itu kan saksi palsu, ya. Nah, Syafi'iyah dan yang lainnya menyamakan itu dengan 80 kali cambukan. Ada yang mengatakan 40. Nah, syahid minhu, poinnya di sini, sholat yang ditegakkan di belakang imam itu boleh, ya, imamnya jair. Namun dengan syarat tadi, ya ini di luar pembahasan fikih, selama tidak batal rukunnya. Kalau batal rukunnya, nggak usah imam, nggak usah pemimpin, orang soleh sekalipun, ya boleh kata para fuqaha nggak sholat ke dia. Ya, misalkan dia apa? Lahannya qiraah Al-Fatihahnya lahan jali. Nah. Ini enggak usah nunggu pemimpin. Siapa aja juga ditinggalin sholat sama dia. Saya enggak mau sholat sama dia lah. Kenapa khawarij antum? Mengkafirkan dia? Bukan, lahan jali dia. Enggak sah. Gitu. Bahkan di buku-buku fikih Syafi'iyah semisal Kifayatul Akhyar, antum jadi makmum. Imamnya baca Al-Fatihahnya salahnya jali, langsung keluar boleh. Langsung keluar. Jangan nunggu di situ mau ngapain orang udah enggak sah, ngabisin waktu sia-sia. Itu malah lagun. Ini. Namun kalau diterapkan ya lihat-lihat sikon lah. Itu kan bahasa fikih ya. Kalau bahasa praktek lihat sikon. Ya. Wajah jangan sengak di masjidnya imamnya aki-aki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu salah. Iya kan Abu Diyah kan Stein. Oh, itu udah salah makna tuh. Iya kan Abu Diyah kan Stein. Oh, Fazal langsung keluar. Tak sudi ya, Bu. Salat di belakang lagu ko katanya. Nah, Fazal bukan khawarij. Bukan pula apa? Tapi tak elok lah gitu ya. Nah, tak elok. Ada pembahasan di fikih yang kita mesti sesuaikan juga ya sama kondisi sekarang. Tapi kalau nggak sah, dia pulang ke rumah diulang lagi sholat. Lah iyalah, terus ngapain tadi? Maksudnya tadi cuma buat apa? Mengkelabui masyarakat aja. Mengkelabui. Apa namanya? Biar nggak dianggap aneh gitu ya. Iya. Ya. Atau batal lah kencing. Cuman kalau terus-terusan kayak gitu ya jangan. Ya, kita kasih masukan. Kalau yang kemarin yang penting pasti gimana Ustaz? Mau pakai jadi imam gitu, kita ikut Ustaz ya. Kenapa? Yang kemarin dia asalkan itu yang maksud jadi imam, kita buat imam ke dia enggak apa-apa ya. Yang kemarin kakak kasus kemarin si Azam. Ada enggak pembatal rukun? Kalau ada pembatal rukun baru. Misal dia enggak mau ruku, lah uhibu ruku kata dia. Uhibu sujud. Ya batal salat sama dia. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Karena mana tadi? Di anatar kasalah khalfahum, karena tidak salat di belakang mereka itu memecah belah kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin syia'an. Wa ahzaban, berkelompok-kelompok ya, berhizbi-hizbi ya. Sama ini mana ya, salat di belakang mereka menyatukan kaum muslimin, kemudian kedurjanaan mereka ya buat diri mereka sendiri, mereka dinasehati. Nah, nasehatnya ini mabdulah, itu isi maful dari badalah, itu diberikan oleh ahlu ilmi, oleh ulama. Kalau mereka nerima alhamdulillah, kalau gak nerima ya berarti sudah menunaikan apa kewajiban yang atas mereka. Kemudian mana lagi tadi? Wal jihad ma'adin muntu ba'athallahu Muhammadan ila ayuqatila akhiru hadil ummah dajjal. Dan jihad tetap berlaku sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW hingga generasi terakhir dari umat ini yang memerangi dajjal. Ini udah dibaca belum? Ah, belum. Ya coba mantok, baca mantok. Jauh-jauh dari Rawalembu nih. Bismillah. Suma qala syarih hafidhullah ta'ala qul huwal jihadu madin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummati ad-dajjal. Fal jihadu baqun tadi. Baqin. Fal jihadu baqin fi isim mankus. Baqiya ya baqa al-baqi. Fal jihadu baqin fi sabilillahi la yanqati'u wa la yabtulu hatta ba'da qatli ad-dajjali. Fa inna Isa alaihi salatu wassalam ida nazzala jangan disukun-sukunin mantap alaihi salatu wassalam gitu. Oh iya. Fa inna Isa alaihi salatu wassalam ida nuzila ida nazzala sara fardan min afradil ummatil Muhammadiyyati wa yahkumu bi syariati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqtulu ad-dajjala wa yujahidu alaihi salam al-kuffaru wal mu'minuna yujahiduna ma'ahu hatta ba'da qatl ad-dajjali wa yahujju hadzal baita ba'da qatli dajjali wa yuhajju hadzal baitu. Oh iya. Wa yuhajju hadzal bait. Atau kita bacakan karena nanti ada ma'tufnya wa ya'tamir wa yahujju. Wa yahujju hadzal baita. Lihat ma'tufnya itu wa ya'tamir. Wa yuhajju ya. Yahujju. Wa yahujju hadzal baita ba'da qatli dajjali wa ya'tamiru. Walihada qala wal jihadu madin mundu ba'asallahu Muhammadan ila an yuqatila akhiru hadhihi al ummati ad-dajjala la yabtuluhu juru jairin wala adlu adilin sawaun kana juru bukan juru. Oh iya, jauran itu masdar. Ya, la yabtuluhu jauru jairin wala adlu adilin sawaun kana fajiran ya'ni asiyan au muti'an fal jihadu ma'ahu madin wal muslimuna yujahiduna ma'ahu walau kana asiyan wa Isa alaihi salam huwa afdalu hadhihi al ummati ba'da nabiyha thumma yalihi Abu Bakrin fa idza qila rajulun min hadhihi al-ummati afdalu min Abi Bakrin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayuqalu Isa alaihi salam fa Isa nabiyyun wa huwa min hadhihi al-umma min wa huwa min hadhihi al-ummati. Naam. Masih bisa lanjut enggak? Nanggung ini. Wah. Siapa buka juga? Wah. Antum bukanya asar. Ya, kan perjalanan saya sejam. Oh. Kira mau buka puasanya asar. Belum ngobrol sama istri. Ada kerjaan juga kan? Soalnya. Erin enggak ngobrol. Hah? Ngobrol sama Mujahid. Aduh. Ya, kata Syekh Ar-Rajihi, fal jihad baqin fi sabilillah. Jihad tetap ada. Ya, jihad fi sabilillah. Enggak putus jihad tersebut, tidak batal hingga terputusnya hingga setelah terbunuhnya Dajjal sekalipun. Ya. Nanti Dajjal terbunuh, ini ikhwah. Kan Dajjal bersama berapa? 70 ribu orang Yahudi ya. Yahudi Asbahan. Terus juga Isa kan matahin salib, membunuh babi dan membunuh Dajjal bersama Al-Mahdi. Nanti berarti semua tuh ahlul kitab beriman semua sama Dajjal. Sama Dajjal, sama siapa? Sama Nabi Isa. Nanti bersatu itu Romawi. Ya. Wa in min ahlul kitab illa la yu'minanna qabla mautih. Ya, la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab yang beriman kepada Isa qabla mautihi, menjelang kematiannya setelah turun. Ini dalil bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman orang Yahudi, Nasrani, Yahudilah terutama yang dulu kafir pada Isa, akan beriman sama Isa. Ya. Taib. Yaumal kiamati yakunu alaihim syahida. Dan hari kiamat Isa akan menjadi saksi untuk mereka. Taib. Barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Nah, nanti bersatu kaum muslimin, berdamai. Kemudian ada pertikaian antara kaum muslimin dengan Romawi, akhirnya perang lagi, jihad lagi di situ. Ya, jihad lagi. Jadi setelah Dajjal mati, jihad tetap ada. Ya, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Kaum muslimin, Allah akan menenangkan kaum muslimin. Baik. Kalau Yahudi menjelang terbunuhnya Dajjal itu habis ya, sampai mereka masuk ke batu pun juga mereka ya dibunuh. Karena batu akan manggil, ya mu'min, ya Abdullah, hadal Yahud. Ini ada Yahudi nih di belakang saya. Sama pohon itu harus kecuali satu pohon. Pohon apa namanya? Pohon Gorgot. Nah, pohon Gorgot itu ada di Taurat. Ya, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan ya, mereka sudah nanam. Saya ngelihat sendiri, saya videoin waktu itu. Saya foto-fotoin. Cuman di handphone lama. Saya lihat sendiri pohon Gorgot itu. Nanya sama ikhwah-ikhwah Palestina, yang mana sih pohon Gorgot? Itu, di rumah-rumah mereka, penuh. Di rumah-rumah mereka penuh. Pohon Gorgot itu. Ya. Nah, udah penuh. Ada kebun sendiri bahkan. Padahal itu pohon gak ada buah, gak ada apa. Ya, gak ada buah. Kan kalau di Syam itu banyak perkebunan pohon tin. Pohon tin itu banyak. Sama anggur, kurma. Ya, kurma yang gede-gede itu. Nah, Medjol itu. Itu kurma Palestina itu. Ada nama daerah namanya Jericho. Jericho. Nah, itu di situ. Ya. Nah, orang-orang Yahudi apalagi di kota-kota besarnya di Haifa, di Aviv, Tel Aviv. Itu udah banyak pohon-pohon Gorgot. Ya, banyak mereka itu perkebunan kayak perkebunan Gorgot. Kalau yang di kota-kota lain di Yerusalem, yang lain di Hebron, mereka itu pakai di rumah-rumah pohonnya. Dan itu nyata ya, mereka beriman betul. Mana lagi tadi? Mana ya? Ah. Ya. Jihad Baqin ya. Nanti setelah Dajjal muncul habis, Isa masih jihad lagi bersama kaum muslimin. Ya. Muncul kan nanti Ya'juj Ma'juj. Yang disebutkan di Al-Qur'an ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Isa agar mengomandoi kaum muslimin menuju Gunung Tur. Ya. Inni akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi kitalihim. Faharriz ibadil ila at-tur. Ya. Gitu kan? Aku telah mengeluarkan hamba-hamba ciptaanku dan tidak ada yang dapat memerangi mereka, maka bawalah hamba-hambaku menuju bukit Tur. Ya, nanti dia Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di bumi, melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin. Hingga akhirnya Allah menurunkan penyakit untuk mereka yang penyakit itu membinasakan mereka. Ya. Nah, itulah akhir kisah hidup Nabi Isa alaihissalam. Baik, mana lagi tadi? Kul jihad ubah. Enggak tadi mana? Ah, jihad tidak tetap eksis sampai di jalan Allah tidak putus dengan tidak batal dengan pasca terbunuhnya Dajjal sekalipun. Maka Isa alaihissalam ya apabila turun beliau menjadi individu di antara individu kaum muslimin yang lainnya dari umat Muhammad. Beliau berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW ya dan membunuh Dajjal. Ya. Berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang ngaku-ngaku dapat ilmu laduni, keluar dari syariat Nabi, kufurnya dia. Bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi mengatakan lau kana akhi musahayyan mawasiatuhu illa tibai. Ya. Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia enggak memiliki kelapangan apa-apa kecuali dia mesti ngikutin aku. Nabi Isa turun juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dia membunuh Dajjal. Beliau alaihi salam juga berjihad melawan orang-orang kafir. Kaum mukminun, ya, dan kaum mukminun berjihad bersama beliau hingga terbunuhnya Dajjal. Beliau haji ke Baitullah. Ya, setelah membunuh Dajjal, wa ya'tamiru, dan beliau berumrah. Oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-jihadu madin, jihad tetap berlaku sejak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari umat ini memerangi Dajjal. Tidak batal jihad tersebut karena kedurjanaan orang yang durjana, karena keadilan orang yang adil. Artinya apakah ya pemimpin yang jihad tersebut fajir, yakni asian, pelaku maksiat, atau muti'an, atau orang yang taat sekalipun, maka jihad bersamanya tetap berlaku. Kaum muslimun berjihad bersama imam walaupun imamnya pelaku maksiat. Isa alaihissalam adalah Abdul umat ini setelah nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Abu Bakar. Maka apabila dikatakan seseorang dari kalangan umat ini yang lebih afdal daripada umat Muhammad SAW setelah nabinya Muhammad SAW, maka dijawab itu adalah Isa. Isa nabi, dan dia juga adalah bagian dari umat ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok boleh lah ya kita baca lagi lah ya risalah ini. Besok dikit dah. Terus hari Selasa, hari Rabu khatam, atau hari Selasa khatam. Biar kita fokus baca ke usul Salasa dan hari Selasa pas mudakarah berarti. Enggak. Ba'da zuhur aja. Namanya ba'da zuhur. Hari Rabu itulah ya. Pak menjelang buka lah ya. Hari kalau hari Rabu menjelang buka. Mantap enggak ikut? Tahu nih. Hari Rabu. Buk bersin. Kas busubat kataman lagi. Apa sih? Jadi kataman Kaspu Subat juga, Risalah Ibnu Qasim juga. Iya. Sama kemis kataman itu kayaknya tuh. Mabah di fikih. Jadi ketemunya hari Ahad sore, ngomong. Ahad sore. Iya, harus ikut. Kan kalau hari kerja kan kerja. Iya, ada kerjaan. Ya, subhanallah. Tolonglah. Subhanakallah.